Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah sekalian, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah senantiasa melengkapi nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan segenap keberkahan, dengan inayah dan taufiknya, sehingga setiap karunia yang Allah berikan akan tetap menjadi karunia kebaikan buat diri kita di dunia dan di akhirat. Dan agar setiap musibah yang kita alami menjadi bagian di antara pengampunan dosa Allah terhadap diri kita dan menjadi nilai-nilai kebaikan buat diri kita dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas satu risalah kecil yang luar biasa, yaitu raf'ul malam 'anil a'immatil a'lam, ya, menepis segala celaan terhadap para ulama. Dengan bahasa sederhananya, membela kehormatan para ulama. Di mana risalah ini penjelasan yang komprehensif dari seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang bagaimana asal muasal terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang lebih fokus lagi adalah kenapa suatu ketika sebagian di antara ulama menolak atau memilih untuk tidak menggunakan sebagian di antara dalil-dalil yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bagian pertama kita sudah membahas, kita ulangi secara sejenak, ya, sepintas selalu, bahwa ketika ada ulama yang bersikap tidak menggunakan salah satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan hukum, maka kita meyakini bahwa ulama yang diterima oleh kaum muslimin, ya, jilan ba'da jil, generasi demi generasi, bil qabul, ya, dengan penerimaan yang utuh, itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang sengaja menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun, karena para ulama adalah warasatul anbiya. Tetapi ketika itu terjadi, ya, ketika secara lahiriah, ya, itu terjadi, maka mereka berada dalam salah satu di antara tiga kondisi, ya. Mungkin hadis itu lam tashihha indahu, ya. Lam tashihha indahu riwayah. Hadis atau riwayat itu menurutnya tidak sahih. Yang kedua, sahat indahu wa lam tashih ad-dilalah, ya, alal hukmi. Mungkin riwayat itu, hadis itu sahih menurut ulama tadi, tetapi mereka tidak menerima indikasinya. Bahwa yang dimaksud oleh hadis itu bukanlah seperti yang dimaksud oleh orang, seperti yang terpahami dari makna lahiriah hadis tersebut, tetapi maknanya adalah berbeda. Dan yang ketiga adalah mereka meyakini bahwa makna atau hukum hadis yang ada di dalam hadis tersebut sudah mansukh, sudah terhapus. Nah, ini tiga alasan utama kenapa para ulama tidak menggunakan satu hadis, ya. Hadis itu mungkin menurutnya tidak sahih, atau sahih tapi indikasinya bukan seperti itu, atau hukum dari hadis tersebut sudah mansukh. Lalu kemudian Syekhul Islam melengkapi pembahasannya bahwa tiga hal ini, ya, itu memiliki berbagai latar belakang. Jadi ulama menganggap satu riwayat itu tidak sahih, itu juga ada latar belakangnya, gitu loh. Kenapa indikasinya itu tidak bisa diterima seperti itu ada latar belakangnya. Nah, sebab yang pertama, ya, telah dibahas pada pertemuan yang lalu. Latar belakang yang pertama adalah bahwa annal hadis lam yablughu aslan, bahwa memang hadis tersebut tidak pernah sampai kepada para ulama tadi. Tidak pernah sampai kepada para ulama tadi. Ketika satu hadis tidak sampai kepada para ulama, ya tentunya tidak bisa dia menghukumi kesahihan sebuah hadis. Orang hadisnya saja tidak sampai kepada mereka. Wa hadza amrun muhtamal. Ini suatu hal yang sangat mungkin sekali. Karena tidak ada seorang pun di antara ulama ya yang mengklaim atau bisa diklaim ya annahu qad ahata bi jami'i ahadits nabi. Telah menguasai seluruh hadis nabi, tidak ada. Bahkan ulama paling ulama seperti Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Empat al-khulafa rasyidin sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, kadang-kadang mereka tidak mengetahui satu hadis yang padahal hadis tersebut diketahui oleh para sahabat yang lain yang derajat kealiman mereka jauh di bawah al-khulafa ar-rasyidun. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, annal hadis lam yablughu aslan. Ya, kadang-kadang memang hadis itu tidak sampai kepada ulama tadi. Tapi selalu kita gambarkan, selalu kita tekankan bahwa ini tidak bisa menjadi hujah bagi siapapun yang belum memiliki derajat sebagai seorang ulama, ya, belum memiliki kemampuan berijtihad ya, secara mandiri, yang kemudian secara serampangan mengatakan ketika ada ulama yang berpendapat seolah-olah bertentangan dengan hadis, lalu kita mengatakan ulama tadi mungkin nggak tahu hadis tersebut, karena itu baru salah satu kemungkinan dan belum tentu ulama itu nggak tahu, ya. Dia bisa jadi punya alasan-alasan lain, latar belakang lain yang nanti akan kita bahas berikut dan berikut ini. Ya. Jadi sekali lagi demikian itu yang pertama, latar belakang yang pertama. Nah, latar belakang yang kedua itu yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kali ini. As-sababus sani, latar belakang yang kedua. Ayyakun al-hadis qad balagahu, lakinnahu lam yasbut indahu. Hadis tersebut sudah sampai ke ulama tadi. Lakinnahu lam yasbut indahu. Tetapi menurutnya lam yasbut. Hadis tersebut tidak sah. Hadis tersebut tidak sahih. Hadis itu sampai kepada ulama tadi, tapi menurut ulama tadi hadis tersebut tidak sahih. Nah, dan pendapat ini bisa benar, bisa tidak, gitu. Bisa pada hakikatnya hadis itu memang tidak sahih, lalu sampai kepada ulama-ulama lain, termasuk misalnya yang kita ambil pendapatnya, ya, ya. Bisa saja pendapat beliau yang sahih dan pendapat ulama-ulama yang mengatakan hadis itu sahih tidak benar, ya. Maka di sini kebenaran ada pada pihak ulama tadi, meskipun ulama-ulama yang meyakini kesahihan hadis tersebut berpegang pada konteks kesahihannya. Ya, kita kembali lagi ya. Ayyakun al-hadis qad balagha, hadis itu mungkin sampai ke ulama tadi, tapi menurut mereka tidak sahih. Dan ini ada kejadian pada banyak ulama. Di antaranya pada pribadi yang mulia al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya tidak menganggap sahih ahadits at-taqit. Hadis tentang batasan waktu bagi sahibi al-khuf, orang yang menggunakan stiwal, orang yang menggunakan sepatu ya di masa dahulu ya, yang biasa digunakan untuk bersafar, yang diikat sedemikian rupa untuk melindungi kaki mereka dari bahaya bahaya yang melekat di perjalanan, di tanah-tanah di perjalanan. Nah, stiwal ini tidak mudah dibuka dan dilepas ya, sehingga Islam memberikan kemudahan dengan seseorang itu boleh tidak melepaskan stiwal. Boleh tidak melepaskan stiwal ketika berwudu misalnya, cukup membasuh bagian luarnya saja sebagai pengganti membasuh kaki. Nah, Imam Syafi'i berpendapat tidak ada taqid, tidak ada pembatasan waktu. Karena menurut beliau ahadits taqid lam tashih, tidak sahih, dan itu ditanyakan kepada beliau. Dan itu pendapat beliau dalam kitab Al-Hudud. Ya, dalam kitab Hudud, dalam Kitabul Umm, ya, kitab Al-Umm, Kitabul Umm pasalnya adalah pasal Al-Hudud. Di situ beliau mengatakan bahwa itu tidak sahih. Nah, tapi ketika beliau akan berangkat dari kota Baghdad, mau keluar dari kota Baghdad, ya, ketika beliau menyusun Kitabul Jizyah, pasal tentang jizyah, beliau akhirnya membenarkan hadis tersebut. Bahwa hadis tersebut memang benar. bahwa benar bahwasanya tauqit, pembatasan waktu, yaumun wa lailatun lil mukim, ya, wa thalathatu ayyamin bilayaliha, itu untuk musafir. Satu hari satu malam untuk orang yang tidak bepergian bermukim, dan tiga hari tiga malam untuk orang yang bepergian. Dan tauqit ini dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Jadi kadang dalam satu kitab saja Imam Syafi'i bisa berubah pendapatnya. Kenapa? Karena pada bagian awal beliau masih menganggap hadis itu tidak sahih. Ternyata beliau menemukan jalur kesahihan daripada hadis tersebut, sehingga akhirnya beliau mengubah pendapatnya. Jadi ini realitas yang terjadi. Ya, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani sendiri dalam Tafsir dan Tada'if, beliau pernah menganggap lemah hadis tentang azan saat anak dilahirkan. Ya, itu dalam, kalau tidak salah, takhrij beliau terhadap kitab Al-Kalimut Thayyib, ya, karangan Ibnu Al-Qayyim, Al-Kalimut Thayyib. Tapi kemudian dalam silsilah hadis as-sahiha, beliau menyatakan hadis itu hasan, ya. Hadis itu hasan, hadis itu bisa digunakan. Jadi artinya dalam perjalanan hidup seorang ulama, bisa saja mereka memiliki pendapat yang berbeda dalam satu kasus. Karena persoalan bahwa di satu masa mereka menganggap hadis itu tidak sahih, tapi di waktu yang lain mereka menganggap hadis itu sahih. Ini di antara contoh-contohnya, ya. Di antara contoh bahwasanya, sekali lagi, sebagian di antara ulama memiliki pendapat seperti itu. Dan ini banyak diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga masyhur dari para ulama, terutama beliau, ya rahimahullahu ta'ala. Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi, itu sebenarnya bukan hanya ucapan Imam Syafi'i, ya. Kalau hadis itu sahih maka itulah madhhabku, itu bukan hanya pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi banyak dinukil dari beliau. Karena beliau sangat berhati-hati sekali tentang tentang kesahihan dan ketidaksahihan hadis. Sehingga banyak hadis-hadis yang kemudian beliau gantung. Beliau tetap pegang hadis itu tapi tidak digunakan maknanya, tidak digunakan sebagai amalan. Nah, sampai terbukti bahwa hadis itu benar. Tapi beliau sering mengatakan idza sahhal hadis. Kalau hadis ini benar, maka aku akan jadikan itu pendapat. Ya. Misalnya tentang, ya, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, tentang seorang istri yang menyentuh suaminya yang sudah berwudu, apakah batal atau tidak, gitu. Ya, beliau tetap berpendapat bahwasanya itu membatalkan wudu. Tapi beliau berkata, seandainya hadis takdir Aisyah, Nabi SAW mencium Aisyah itu benar, maka qultu bihi, ya, idza sahha al-hadis qultu bihi, kalau hadis tentang hal itu benar, maka aku akan jadikan itu sebagai pendapat. Nah, meskipun belum diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i kemudian beralih kepada pendapat tersebut, tetapi ketika kita mengetahui bahwasanya hadis itu sahih berdasarkan penjelasan para ulama lain, ya, ya, maka kita bisa mengambil pendapat ulama tersebut. Dan pada saat yang sama sesungguhnya kita tidak berlawanan dengan Al-Imam Syafi'i, sama sekali tidak, ya. Kaidah kita sama dengan kaidah Al-Imam Syafi'i. Ya, cuma Imam Syafi'i mungkin belum berpendapat begitu atau sudah berpendapat begitu tapi kita belum pernah mendengarnya. Ya. Wa laisa qaulun min aqwali ulama. Tidak setiap pendapat para ulama juga kita dapatkan, gitu. Sebagian di antara pendapat para ulama mungkin terbungkus dalam kitab-kitab yang tidak sampai kepada kita. Terbungkus dalam karya-karya yang belum pernah sampai kepada kita. Terbukti banyak judul-judul buku, ya, yang ada dalam benak para ulama, ada dalam hafalan para ulama judul, ya, tetapi bukunya belum pernah sampai kepada kita sama sekali. Ya, la matbu'an wa la mahfutan, dalam bentuk yang sudah tercetak maupun dalam bentuk manuskrip. Jadi kita kembali kepada pembahasannya. Kadang-kadang latar belakang yang menyebabkan ulama enggak mengamalkan satu hadis karena hadis itu mereka tidak sahih. Inna li'anna muhaddisahu au muhaddisa muhaddisihi au ghairahu min rijalil isnad majhulun indahu. Bisa jadi alasannya adalah karena sebagian di antara perawi hadis tersebut itu majhul, tidak dikenal. Ya. Imma li'anna muhaddisahu, mungkin perawi hadis tersebut, au muhaddisa muhaddisi, atau yang meriwayatkan dari perawi tersebut, au ghairahu min rijal isnad, atau salah satu di antara mata rantai sanad. Sanad itu adalah mata rantai para perawi hadis. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, itu namanya sanad. Nah, salah satu di antara sanad tersebut, majhulun indahu, menurut ulama tadi, tidak dikenal. Nah, ada ucapan anrojulin dari seseorang, misalnya. Jadi ada majhul itu ada dua, ya. Majhulu zat wa majhul hal. Ya. Ada yang orangnya memang tidak dikenal sama sekali. Ya. Orangnya itu siapa enggak diketahui, atau diketahui siapanya tapi enggak diketahui kondisinya. Seperti misalnya Bajalah bin Abdullah yang meriwayatkan hadis tentang Al-Majusi, ya. Bahwa sunnu bihim sunana ahlil kitab, hendaknya majus itu diperlakukan seperti ahlul kitab di dalam negara Islam. Nah, menurut al-imam syafi'i juga, masih al-imam syafi'i, Bajalah ini orang yang tidak dikenal gitu. Tapi kemudian di waktu yang lain al-imam syafi'i mengatakan bahwa Bajalah ini adalah rajulun ma'ruf, bukan majhul, adalah orang yang dikenal. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditegaskan nanti, ya, akan kita baca gitu, ya, bahwa ini memang persoalan yang sangat kompleks gitu loh. Kenal enggak kenal itu kan persoalan yang wajar orang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Kita saja kalau ditanya gimana, apakah saya itu bisa belajar ilmu dari fulan gitu. Seseorang ditanya, "Loh, saya enggak tahu." Ya. Saya enggak tahu, sehingga saya tidak bisa merekomendasikan bisa atau tidak belajar dari si fulan, karena si fulan itu seorang ustadz atau bukan, juru dakwah atau bukan, ahli ilmu atau bukan, saya enggak tahu, ya. Tetapi mungkin selain saya tahu gitu. Ya. Itu orang yang kita kenal sekarang, yang hidup sekarang, ya. Itu bisa terjadi begitu, apalagi orang-orang yang sudah lama meninggal dunia. Al-Imam Asy-Syafi'i baru mendengar namanya saja, ya. Tapi kemudian beliau belum mengetahui hakikat daripada orang tersebut. Ketika Imam Syafi'i mengatakan orangnya tidak dikenal, maka beliau berhak untuk tidak mengamalkan hadis tadi. Berhak sekali lagi untuk tidak mengamalkan hadis tadi, karena beliau tidak mengenalnya. Dan begitu beliau mengenalnya, beliau mengamalkan hadis tersebut. Aw muttaham, bisa jadi menurut ulama tadi, perawi hadis tersebut muttaham, tertuduh. Ya, tertuduh di sini, ya. Dia itu tertuduh memiliki keyakinan atau memiliki kondisi yang menyebabkan hadisnya itu tertolak. Seperti dia seorang Jahmi, ya, seorang Rafidhi, ya, seorang Syiah Rafidhah, ya, seorang penganut pemahaman Jahmiyah misalnya, dan lain sebagainya, yang diragukan authenticitas, ya. Susah sekali ini, ya. Kalau bahasa Inggris sudah di Indonesia kan malah jadi ruwet mengucapkannya, ya. Keautentikan daripada ucapannya tersebut, karena apa? Karena memang kondisi dia, kebid'ahan yang dia yakini itu kebid'ahan yang bisa mencoreng nilai-nilai kejujuran. Tapi ada kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak mencoreng nilai kejujuran. Makanya Al-Imam Al-Bukhari meskipun sangat ketat dalam meneliti hadis, tapi beliau masih mengambil sebagian hadis dari sebagian, tidak semua, ya. Ya, tidak semua, tapi dari sebagian orang-orang Al-Khawarij. Ya, orang-orang Al-Khawarij itu ngeri loh, ya. Kalau mereka betul-betul Khawarij, mereka digelari dalam hadis itu kilabu ahli nar. Yamruquna minas sahmi kama yamruqu yamruquna minal islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti panah menembus buruannya. Mereka dikatakan sebagai anjing-anjing neraka. Itu orang-orang yang memvonis kafir para sahabat, memvonis kafir orang-orang yang beriman, ya. Ini orang-orang ahlu takfir ini jelek kondisi di hadapan Allah. Tetapi mereka, terutama Khawarij di masa itu, dikenal orang-orang yang jujur. Mereka ahli ibadah, ahli sholat. Cuma mereka terperangkap, ya, oleh apa, syubhat setan, sehingga mereka bersikap terlalu keras, terlalu radikal, dan gampang memvonis kafir sesama muslim. Apalagi yang mereka vonis kafir pada saat itu adalah para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain. Tetapi mereka dikenal jujur, sehingga ketika mereka meriwayatkan hadis, Imam Bukhari enggak merasa ragu bahwa mereka itu tidak akan berbohong, ya. atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kembali kepada pembahasan ya. Kadang-kadang sebagian ulama tidak menerima hadis karena perawinya yang tidak dikenal lah, ya. Atau dia muttaham, ya, tertuduh memiliki keyakinan yang merusak apa namanya kepercayaan orang, kredibilitas seseorang dalam meriwayatkan hadis. Ausai al-hafzi mungkin dikenal sebagai orang yang hafalannya itu buruk. Ya. Itu salah satu di antara sebabnya. Wa inna li'annahu lam yablughu musnadan. Ini masih di sebab yang kedua ya. Hadis tersebut dianggap tidak sahih oleh ulama tadi dengan berbagai macam sebab. Di antaranya inna li'annahu lam yablughu musnadan. Menurut ulama tadi, hadis tersebut lam yablughu tidak sampai kepada mereka musnadan dalam keadaan sanad yang bersambung. Musnadan itu sanadnya bersambung sampai kepada Nabi. Bal munqati'an, tetapi munqati'. Apa perbedaan antara musnadan dengan marfu'an? Kalau marfu'an itu pokoknya sampai kepada Nabi. Tapi bisa jadi hadis yang marfu' sampai kepada Nabi di tengah perjalanan ada putusnya. Ujungnya sampai kepada Nabi, tapi di bawahnya bisa jadi terputus. Kalau musnadan ini jaminan bahwa hadis tersebut memang tidak terputus sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi musnadan ini lebih tidak terputus dibandingkan dengan marfu. Ya. Bal munqati'an, hadis tersebut munqati, mungkin terputus sanadnya. Di bagian mana keterputusan tersebut? Ya, itu yang perlu diteliti. Tapi yang jelas ulama tadi meyakini hadis tersebut terputus, sehingga tidak menerima pengamalan hadis tadi. Ya, tidak menerima pengamalan daripada hadis tadi. Contoh ya, menurut sebagian ulama, Ibnu Hazm tidak menerima hadis tentang yaqulu nasun min ummati yastahilluna al-harra wal-harira wal-ma'azif. Ya, akan datang satu kelompok manusia di akhir zaman, fi akhir zaman, unasun, sebagian orang, kelompok orang yang yastahillun, yang akan menghalalkan. Ini makna yang paling dipilih oleh para ulama, karena istihlal bisa artinya menghalalkan, bisa artinya kegandrungan, itu istihlal. Bisa artinya yuhillun, artinya menghalalkan, bisa artinya mereka itu yang ghamisuna fih, tenggelam di dalamnya. Pendapat yang paling dipilih oleh para ulama adalah yang dimaksud di sini adalah istihlal, adalah ihlal, menghalalkan. Sehingga artinya karena mereka pada saat itu menghalalkan, asal hukumnya berarti haram. Akan datang orang-orang yang akan menghalalkan hirra, ya, wal harira wal ma'azif, perbuatan zina, ya, harir, sutra bagi kaum laki-laki, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hazm munqati'. Ada mu'allak, diriwayatkan secara mu'allak, terputus. Jadi hanya sahabat dari Nabi, di bawahnya itu banyak aliran daripada sanad yang terputus. Yang diketahuinya hanya dari sahabat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang memang mu'allak. Ya. Tapi Sahihul Bukhari, ditulis oleh Imam Al-Bukhari adalah untuk menulis hadis-hadis sahih. Lalu kenapa hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari? Kadang-kadang Imam Al-Bukhari memang meringkas periwayatan tersebut li asbab, karena berbagai macam sebab. Hanya untuk menunjukkan bahwa ada sebagian di antara riwayat tersebut yang tidak bersambung, misalnya seperti itu. Sementara di masa itu orang sudah tahu tentang riwayat itu, sudah masyhur. Riwayat tentang hadis ini sudah sangat masyhur dan orang-orang sudah tahu. Tapi ada sebagian di antara hadis tersebut yang terputus. Nah, inilah yang dimasukkan oleh Imam Bukhari. Tetapi hadis ini sahih menurut beliau karena ada riwayat-riwayat yang lain. Dan ternyata betul, salah satu di antaranya adalah riwayat daripada Abu Daud. Abu Daud wasalahu, ya, meriwayatkan hadis ini secara bersambung. Sehingga jelas bahwasanya hadis tersebut tidak ada keterputusan sama sekali. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, ya, walam yajib ala man lam yabluhu kama wajaba ala man balaghahu. Maka ulama yang memang belum mengetahui kesahihan hadis ini, bagi dia hadis ini memang tidak sahih, itu tidak salah gitu. Karena dia tidak mengamalkan hadis itu dengan alasan tidak ada hadis yang sahih menurut dirinya. Ya, nanti ada banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan selalu saja ada persoalan menurut Ibnu Hazm. Sehingga lamnya sihha min hasyai. Tidak ada satu pun di antara hadis-hadis itu yang sahih. Padahal satu hadis ini saja sudah diketahui tentang kesalahan Ibnu Hazm di dalam hadis itu. Wa jumhur humul mansur dalam hal ini mayoritas ulama berada dalam kebenaran tentang kesahihan hadis ini. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hazm tidak bisa disalahkan dengan sikap beliau gitu loh. Ya, karena beliau tidak mengetahui riwayat yang sahih tentang hadis ini. Semuanya serba terputus dan bermasalah menurut beliau. Itulah yang sampai kepada beliau. Tidak sampai kepada beliau riwayat-riwayat yang memang sahih. Ya. Misalnya riwayat-riwayat yang tidak terputus seperti yang ada dalam Sunan Abi Dawud. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li'annahu lam yablughu musnadan bal munqati'an aw lam yudbat lafzul hadis. Atau lafal hadisnya itu yang bagi mereka masih belum jelas. Contohnya ya, ada satu hadis yang berkaitan dengan penyembelihan. Zakatul janin zakatu ummi. Zakatul janin zakatu ummi. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang mereka yang menyembelih unta misalnya, atau sapi misalnya, atau kambing misalnya. Nah ternyata di dalamnya itu ada janin. Nah, lalu ketika disembelih, janin ini dibuka, janin sudah dalam kondisi mati. Ya, apakah janin ini boleh dimakan atau tidak? Ya, janin daripada binatang tersebut yang sudah berbentuk, sudah ada dagingnya, ya, sudah bisa dimasak, ini halal atau enggak? Maka jawaban dari Nabi, zakatul janin zakatu ummi. Ya. Ya, bahwa janin yang ada di dalam perut mengikuti penyembelihan daripada induknya. Kalau induknya sudah disembelih secara benar, maka janinnya juga halal untuk dikonsumsi. Nah, tapi sebagian di antara ulama ya dalam hal ini yang paling banyak adalah Al-Hanafiyah, dari kalangan mereka yang bermadzhab Hanafiyah. Mereka membacanya dengan bacaan yang salah. Ya, jadi zakatul janin zakata ummi. Jadi dibaca dengan fathah, dengan mansub. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia, si janin itu juga harus disembelih seperti induknya disembelih. Jadi artinya seperti itu, ya. Hanya perbedaan apa namanya harokat saja, artinya sudah berbeda. Kalau yang pertama penyembelihan yang ngikut penyembelihan ibunya, induknya, kalau di sini dia harus disembelih seperti ibunya disembelih. Jadi harus disembelih ulang baru bisa dihalalkan. Kalau udah keburu mati berarti haram. Akhirnya sebagian di antara Hanafiyah menghalalkan janin ya dari binatang yang disembelih secara syar'i ya. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini mereka tidak salah ketika berpendapat begitu karena lafal yang sampai kepada mereka yang mereka hafal itu adalah dengan lafal seperti tadi ya. Ya. Kalau kita lihat bentuk lafalnya karena tidak berharokat sama gitu loh. Tapi cara membacanya beda. Justru itu yang akhirnya membedakan makna daripada hadis tersebut. Nah, lam yadbud lafzal hadis. Bisa jadi ulama tadi tidak membaca lafal hadis itu secara benar. Ma'a anna dzalikal hadis qad rawahu as-siqat, padahal bisa jadi hadis tersebut sudah diriwayatkan oleh as-siqat, ulama-ulama yang terpercaya. Jadi ulama as-siqat itu ulama yang memenuhi kriteria sebagai perawi hadis dalam sanad. Ya, yaitu punya babat artinya punya hafalan yang kuat ya, atau kalau bukan hafalan catatannya itu luar biasa ketat dan sangat disiplin. Kemudian di samping itu dia juga adil. Adil artinya tidak memiliki sifat, keyakinan, dan sebagainya akan merusak kredibilitasnya. Jadi secara keagamaan bagus, ya, secara keyakinan bagus, dan secara hafalan bagus. Karena ada yang hafalannya bagus, tapi keyakinannya rusak. Ada yang keyakinannya bagus, ahli sunnah, ahli ibadah, dan lain sebagainya, tapi hafalannya yang rusak. Ya, atau mengandalkan tulisan, tapi tulisannya hilang. Jadilah dia perawi yang lemah, yang tidak siqah. Jadi siqah adalah perawi-perawi yang bisa dipercaya. Nah, ada ulama yang menurut dia hadis itu diriwayatkan secara tidak sahih, tapi ternyata akhirnya diketahui banyak ulama yang lain yang siqah yang meriwayatkan hadis tersebut bi isnadin muttasil dengan sanad yang bersambung. Bi ayyakuna ghairuhum ya'lamu min al-majhul 'indahu. Ada sebagian ulama lain yang ternyata mengetahui identitas dari perawi yang menurut ulama yang tadi itu tidak dikenal. Bagi dia ini ulama, ah ini perawi hadis enggak dikenal, jadi enggak bisa diambil hadisnya. Ternyata ulama lain mengenalnya dan ternyata bagus. Ya. Ya'lamu min al-majhul 'indahu thiqah aw yakunu qad rawahu ghairu ulaika al-majruhin 'indahu. Atau bisa jadi memang sanad yang sampai kepada ulama tadi sanad yang terputus, tapi ternyata ada sanad-sanad lain selain sanad itu yang bersambung. Diriwayatkan oleh para perawi lain secara bersambung. Wa au qad ittasala min ghairi jihatil munqati'ah, atau ada jalur cabang lain dari riwayat tersebut yang jalurnya itu bersambung. Jadi begini ya, jadi jalur misalnya ada tiga ya, sampai kepada fulan ada tiga ya, ke atas satu gitu, tapi sampai kepada si fulan misalnya dari seorang tabi'ut tabi'i ke bawah itu ada tiga jalur, dua di antara jalurnya itu perawinya tidak beres gitu, tapi satu jalur ini ternyata perawinya semuanya bagus dan muttasil sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian ulama tidak mengetahui adanya riwayat yang satu ini dari jalur yang satu ini, kira-kira seperti itu. Waqad dabata alfaz alhadis ba'd almuhaddisin alkhuffat, atau menurut ulama tadi cara pembacaan hadis tersebut belum tepat, tapi ternyata hadis tersebut dibaca secara tepat oleh sebagian ba'd almuhaddisin, ahli hadis yang lain alkhuffat yang dikenal hafiz, au litilka riwayah min asywahid, atau riwayat itu memiliki dalil-dalil penopang, syawahid wal mutaba'at. Ma yubayyinu sihhataha, yang apa menopang kesahihan daripada hadis tersebut. Jadi ini yang disebut dengan hadis hadzal hadis sahihun bi kathrati turuqi. Karena banyaknya jalan hadis tersebut, maka hadis tersebut dinyatakan sahih karena saling mendukung satu riwayat dengan riwayat yang lain. Ya, oleh sebab itu banyak bahasa para ulama yang digunakan untuk menopang pendapat mereka tentang itu. Syekh Al-Albani itu dikenal dengan istilah ya, laqad anqadtuhu minadh-dha'fi, aku telah menyelamatkan hadis ini dari kelemahan ya. Jadi jalur yang lemah itu dicarikan oleh beliau jalur-jalur yang lain, ternyata ketemu jalur-jalur yang mendukung sehingga hadis tersebut yang tadinya adalah dhaif menjadi sahih. Nah, tetapi lahu salaf fi dzalik. Tentunya dari setiap pendapat Syekh Al-Albani beliau selalu berpendapat juga kepada ulama-ulama yang lain ya. Yang jalurnya itu bisa jadi di luar jalur dari sebagian ulama yang menyatakan kelemahan hadis tersebut. Jadi misalnya ada ulama dulu yang mengatakan hadis itu dhaif, lalu Syekh Al-Albani mengatakan sahih, atau dulu mereka mengatakan sahih, Syekh Al-Albani mengatakan dhaif. Nah, maka Syekh Al-Albani sering mengatakan jangan perbandingkan antara saya dengan mereka gitu kan. Karena Syekh Al-Albani mengambil kesimpulan tersebut dari ulama-ulama lain selain ulama tadi gitu loh. Beliau punya sanad ya, beliau punya sanad periwayatan di luar ulama tadi. Jadi perbandingannya bukanlah antara beliau, kata beliau, dengan ulama yang berbeda pendapat dengan beliau tadi, tapi ulama-ulama yang lain yang berbeda pendapat dengan ulama tadi. Karena ulama-ulama sejaman sering berbeda pendapat dalam banyak kasus. Seperti apa namanya, perdebatan masyhur antara Al-Imam As-Suyuti dengan Al-Imam As-Sakhawi. Masing-masing di antara keduanya uniknya itu mengumpulkan hadis-hadis lemah dan palsu dalam satu kitab yang berbeda. Ya. Nah, jadi Al-Imam As-Sakhawi itu punya kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu, Al-Imam As-Suyuti juga. Ya. Jadi keduanya adalah ahlul hadis. Ya. Tapi di antara keduanya sering terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya tersebut. Nah, itulah yang kita maksudkan dengan perbedaan ulama dulu. Nah, jadi adanya sebagian ahli hadis sekarang yang kemudian meneliti kembali, mereka hanya menapak tilas apa yang disampaikan oleh ulama-ulama dulu. Mereka hanya jam'u al-mutafarriqat. Jadi kalau kita baca kitab yang luar biasa dari Jamaluddin Al-Qasimi itu, kitab sederhana sekali, kecil. Judulnya Qawa'idut Tahdits ya. Qawa'idut Tahdits itu kaidah-kaidah dalam meriwayatkan hadis, tapi di bagian mukaddimahnya beliau menyebutkan satu hal yang luar biasa gitu loh. Jadi pekerjaan para ulama di segala zaman tuh macam-macam gitu loh. Jadi pengertian para ulama itu ada yang tafriq, tafriqul jama'. Satu kitab yang utuh membahas berbagai macam hal, kemudian dipisah-pisah sama ulama sesudahnya. Karena masing-masing di antara babnya itu bisa dijelaskan secara terpisah lagi. Ada jam'ul mutafarriq, ada yang kebalikan, ya, yang dikarang oleh para ulama banyak dikumpulkan dalam satu buku. Jadi hakikatnya mereka enggak mengarang sesuatu yang baru. Ya, ibarat kalau kita mengenal, ya, kita mengenal dunia chef, ya. Ya. Umumnya chef-chef Perancis paling terkenal sekalipun itu akan mengatakan tidak ada hal baru. Tidak ada hal baru dalam dunia chef, ya, dalam dunia kuliner. Selalu saja yang mereka dapatkan adalah merupakan kombinasi, kolaborasi, merupakan apa namanya inovasi dari hal-hal yang sudah diciptakan oleh chef-chef sebelum mereka. Nah, di dalam dunia penulisan Islam juga seperti itu, ya. Meskipun tidak sama persis, ini hanya sebagai analogi saja. Ya, bahwa para ulama itu enggak ngarang sesuatu yang baru sebenarnya. Mereka hanya mengumpulkan yang terpisah-pisah atau memisahkan lagi yang terkumpul atau tafsil al-mujmal yang disebutkan secara global itu dirinci dan rinciannya diambil dari penjelasan para ulama yang lain. Atau ijmal atau al-mufassal justru kebalikan gitu. Yang tadinya dijelaskan secara rinci kemudian disebut dirangkum menjadi sesuatu yang sifatnya global. Jadi makanya unik, ya. Jadi para ulama itu seperti itu. Jadi ada satu kitab yang saya disyarah, dijelaskan panjang lebar. Lalu syarahnya ini dirangkum lagi, diringkas oleh ulama. Lalu ringkasan ini disyarah lagi. Itu sering terjadi dalam banyak kitab. Jadi makanya muncul berbagai macam kitab dengan berbagai macam judul. Nah, sehingga sekali lagi para ulama yang ada zaman sekarang, ketika mereka menulis sebuah buku dan lain sebagainya, baik itu yang membahas tentang fikih, ya, baik itu yang membahas tentang hadis-hadis Nabi dan komentar-komentar terhadap hadis tersebut, tashihan wa tada'ifan, menghukumi satu hadis sebagai sahih atau dhaif, mereka tidak membuat satu yang baru, ya. Jadi tidak pada tempatnya kita kemudian mengatakan siapa si fulan di masa sekarang dibandingkan dengan fulan yang dulu di masa dahulu, tidak bisa seperti itu, karena para ulama di masa sekarang ini hanya sekadar merangkum, menjelaskan, ya, memilah-milah dari yang telah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sahabat muslim dan muslimah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, ya. Jadi ada sebagian ulama yang sekali lagi, ya, secara tegas tidak mengamalkan satu hadis karena menurut mereka hadis itu tidak sahih. Dan apa yang mereka pendapat yang mereka ambil itu tidak salah, ya. Karena mereka menjaga konsekuensi dari apa yang mereka ketahui. Wa hadza aidan katsirun jiddan. Contohnya banyak banget yang seperti ini, kata beliau. Wa huwa fit tabi'in wa tabi'ihim ila al-a'immatil masyhurin min ba'dihim aktsar min al-'asr al-awwal. Semakin, kata beliau, kejadian ini di kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai kepada para imam yang masyhur sesudah mereka, itu kuantitasnya lebih banyak daripada yang terjadi di masa awal-awal Islam. Ya. Yang terjadi di awal-awal Islam, di mana seorang ulama yang kemudian tidak mengetahui satu hadis sebagai hadis yang sahih, tapi meyakini kebalikannya. Itu hal yang wajar. Ya. Wa aktsar min al-qism al-awwal, dan ini lebih banyak daripada yang pertama. Yang pertama kan kemarin sudah disebutkan bahwa hadis tersebut memang enggak sampai kepada ulama. Ya. Sementara latar belakang yang kedua ini sampai kepada ulama, tapi mereka meyakini hadis itu tidak sahih, ya. Dan juga ini lebih banyak terjadi pada ulama ketimbang mereka tidak mengetahui, mengklaim tidak mengetahui tentang hadis tersebut. Fa innal ahadis kanat qad intasharat wa ishtaharat. Karena hadis itu kan sudah menyebar dan kemudian menjadi populer di banyak kalangan. Lakin kanat tablughu katsiran min ulama min turuqin dha'ifah. Tapi banyak di antara hadis-hadis tersebut yang sampai kepada para ulama melalui jalur-jalur periwayatan yang lemah. Wa qad balaghat ghairahum min turuqin sahihah, sementara hadis-hadis ini sampai kepada ulama-ulama yang lain dengan jalur yang sahih. Ghairu tilka turuq, berbeda dengan jalur-jalur yang sampai kepada ulama-ulama sebelumnya. Fatakunu hujjatan min hadzal wajh, ya, Maka ini bisa menjadi hujah bagi ulama-ulama yang mengetahui kesahihan hadis tersebut. Ya. Ma'annaha lam tabluh man khalafaha min al-wajhil akhar, ya. Sementara ulama yang lain tidak mendapatkan hadis tersebut sebagaimana yang didapatkan oleh ulama-ulama tadi. Walihada wujida fi kalami ghairi wahidin min al-a'immah. Ya. Oleh sebab itu kita bisa dapati ucapan dari salah seorang atau sebagian ulama-ulama di kalangan a'immah, para imam. Ta'liqul qawli, menggantung, ya, menggantung satu pendapat bimujabil hadis ala sihhatih, dengan pengandaian hadis itu sahih. Misalnya begini, qawli fi hadhil mas'alah kaza, pendapatku sekarang seperti ini. Waqad ruya fiha hadithun bikaza, diriwayatkan ada hadis yang berbunyi begini. Fa in kana sahihan fa huwa qawli, kalau hadis itu sahih maka aku akan mengikuti pendapat itu. Nah, itu berarti menurut beliau belum sahih. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, ma qultu min qawlin aw asaltu min usulin wa fihi qawlun anin nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhalifu. Seandainya aku itu berpendapat atau menetapkan sebuah kaidah, tiba-tiba ada hadis Nabi yang bertentangan dengan itu, ya, maka faqulu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'u qauli, maka ambillah pendapat berdasarkan hadis Nabi tersebut dan tinggalkan ucapan atau pendapatku. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Imam Syafi'i itu membuka cakrawala, ya, cakrawala fikih dan keilmuan itu sedemikian luar biasanya gitu. Jadi ada pembahasan-pembahasan yang beliau kupas gitu loh. Ada bagian-bagian yang masih beliau teliti, tapi beliau mengatakan kalau hadis ini sahih aku akan ambil. Beliau menyerahkan. Sehingga Imam Ahmad pernah mengatakan dalam satu kasus, ya, bahwa Imam Ahmad mendapatkan hadis itu sahih, ya. Lau hadartu Syafi'i laqultu bi'izai ashabih. Kalau aku bisa menjumpai Imam Syafi'i lagi, aku akan katakan kepada beliau di hadapan teman-teman beliau, ya, qad sahal hadis faqul bihi. Nih, aku sudah berhasil memeriksa hadis ini dan ternyata hadisnya sahih. Maka silakan engkau berpendapat dengan pendapat hadis ini. Jadi artinya begini, jadi Imam Ahmad itu mau nunjukin, ya, bahwa Imam Syafi'i pun sebenarnya pendapatnya sama dengan ini. Hanya beliau masih menggantung. Sehingga pada hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat. Jadi makanya saya sering mengatakan banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang sebetulnya mereka tidak berbeda pendapat. Cuman sedang tidak sepakat karena adanya penghalang-penghalang. Sedang tidak sepakat, adanya penghalang. Misalnya, semua kita mau kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau kembali kepada Al-Quran. Semua kita meyakini, semua mazhab, ya, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, tentunya meyakini, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana salatku yang kalian lihat. Ashabul mazhab, orang-orang yang menggunakan mazhab, ya, mazhab Syafi'i, ya, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Malik, mazhab, ya, ini Abu Hanifah, mereka semua juga sama, gitu loh. Mereka juga sama. Meskipun mereka mempelajari semua itu, kita misalnya, karena kita bagian daripada orang-orang yang juga belajar mazhab, ya. Kita misalnya mengambil pendapat itu dari satu mazhab, ya, bukan berarti kita tidak mengikuti hadis Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, sama saja dengan kita belajar sholat itu dari kitab fulan atau kitab alan. Kamu belajar dari mana? Ya, belajar dari kitab alan atau kitab fulan. Enggak ada di antara kita yang akan mengatakan aku belajar dari Nabi. Kan enggak begitu, ya. Nah, meskipun sallu kama ra'aitumuni usalli, kenyataannya kita enggak melihat Nabi. Jadi kita belajarnya dari hadis-hadis, dan hadis-hadis itu dikumpulkan oleh para ulama, dan akhirnya kita membacanya dari kumpulan hadis yang ditulis oleh para ulama. Baik itu dalam kumpulan-kumpulan hadis yang masih bersifat universal maupun yang sudah terangkum dalam kitab-kitab fikih, baik kitab fikih yang dengan abwab berbagai macam bab maupun kitab fikih tentang dengan satu judul saja, tentang sholat saja misalnya. Nah, tapi artinya sama, bahwa kita belajarnya juga dari kitab, belajarnya juga dari ulama fulan, ya, meskipun yang kita pelajari tetap dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dipahami di sini, ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah. Imam Syafi'i itu sebenarnya membuka pintu gerbang ya, cakrawala fikih Islam untuk berkembang. Ya, jadi makanya tentang hadis Barwa' bin Washib yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu ya, hadis Barwa' bin Washib tentang seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, sementara suaminya belum memberikan mahar kepadanya. Apakah dia dapat hak mahar atau enggak? Berdasarkan hadis Barwa' bin Washib, dia dapat warisan, dapat mahar. Kalau maharnya belum ditetapkan, famahrul masal, makan dengan mahar yang rata-rata lah diantara kaum muslimin yang ada di situ pada saat itu. Ya, rata-rata seperti apa sih yang diambil jalan tengah? Dia bisa mengambil itu dari harta suaminya, baru kemudian dia mendapatkan hak dari warisannya. Ya. Nah, tetapi Imam Syafi'i mengatakan hadis ini tidak sahih, gitu loh. Beliau hadisnya tidak sahih sehingga beliau tidak berpendapat dengan hadis itu. Dan ternyata terbukti hadis itu sahih. Maka Al-Imam An-Nawawi ini ulama Syafi'iyah. Maka saya sering mengatakan di antara ulama Syafi'i yang satu dengan yang lainnya pun kadang-kadang berbeda pendapat dalam satu persoalan fikih. Nah, Imam Nawawi termasuk yang menggunakan hadis ini. Ya, termasuk yang menggunakan hadis ini, beliau mengatakan saya menggunakan hadis ini karena saya mengetahui tentang kesahihan hadis ini. Dan banyak hadis-hadis yang lain ya. Banyak hadis-hadis yang lain yang kadang-kadang ulama Syafi'iyah berbeda pendapat juga dengan pendapat Imam Syafi'i. Mungkin salah satunya karena beliau punya qaulun qadim, qaulun jadid. Bahkan kadang-kadang dua-duanya ya. Tidak sependapat dengan Imam Syafi'i dalam dua qaulnya, baik qaul qadim maupun qaul jadid. Pendapat lama Imam Syafi'i maupun pendapat terbaru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi mereka tetap berada dalam kaidah yang sama. Mereka bermadzhab Syafi'i ya. Karena sekali lagi, mazhab Syafi'i itu bukan ma zahaba ilaihi Syafi'i. Saya tegaskan, mazhab Syafi'i itu bukan ma zahaba ilaihi Syafi'i, tapi ma zahabat ilaihi qa'idatun min qawa'idi Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu bukanlah pendapat Imam Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i adalah pendapat yang dibangun di atas kaidah-kaidah yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Ya? Jadi kalau ada Syafi'i sebagian mengatakan begini, sebagian mengatakan begini, ya mereka tetap dalam satu kerangka, yaitu kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Cuman dalam keputusan hukumnya akan berbeda, dan itu biasanya disebabkan karena pengetahuan terhadap dalil itu yang berbeda. Yang sebagian mengatakan ini sahih, sebagian tidak. Ya, sebagian mengetahui hadisnya, sebagian tidak. Sebagian masing-masing mengetahui hadisnya, tapi memiliki penafsiran yang berbeda atau karena hal-hal yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, sebab yang ketiga. Ya, jadi latar belakang, saya katakan bukan sebab ya, latar belakang. Karena sebabnya cuma tiga ya. Ulama tidak menggunakan hadis, pertama karena hadis tersebut memang tidak sahih menurutnya. Yang kedua, sahih tapi pemahamannya bukan begitu. Yang ketiga, karena mansukh. Kemudian semua ini dilatar belakangnya oleh berbagai macam hal. Latar belakang yang pertama, memang hadis tersebut benar-benar belum sampai kepada ulama tadi. Yang kedua, sampai kepada mereka tapi dengan derajat yang menurut mereka enggak sahih. Dalam hal ini mereka bisa benar, mereka bisa salah, ya. Dan yang ketiga, adalah i'tiqadu da'fil hadis. Ini hampir mirip dengan yang kedua tapi beda. Keyakinan dari ulama tadi bahwa hadis tersebut memang da'if, lemah, bijtihadin, dengan satu bentuk ijtihad. Jadi mereka melakukan sebuah ijtihad yang akhirnya kesimpulannya hadis itu lemah. Qad khalafahu fihi ghairuh. Berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Ma'a qat'in nawari min tarikhin akhar. Tanpa melihat adanya riwayat hadis tersebut dari jalur yang lain. Sawa'un kana sawabu ma'ahu. Bisa jadi yang benar adalah dia. Ulama tadi yang benar. Beliau yang benar. Au ma'a ghairihi, atau yang benar adalah ulama lain. Au ma'ahuma, atau dua-duanya benar. Inda man yakul. Bagi pendapat orang ulama yang mengatakan kullu mujtahidin musib, setiap mujtahid, setiap ahli ijtihad itu benar. Dalam sebuah hadis kan dikatakan, nah, jadi apabila ijtahadal hakim fa asaba falahu ajr, kalau seorang hakim berijtihad kemudian dia salah, dia dapat satu ganjaran. Wa in asaba falahu ajran, kalau benar dapat dua ganjaran. Dalam hadis ini jelas ya bahwa seorang itu ketika beriktisad bisa benar, bisa salah. Ya. Dia salah tetap dapat ganjaran karena dia sudah berusaha. Dia bukan mau mengamalkan yang salah, enggak. Dia mau mengamalkan yang benar. Berusaha untuk mendapatkannya, ternyata akhirnya salah, maka tetap dapat pahala, satu pahala. Kenapa? Ya, karena upayanya, kerja kerasnya, keringatnya itu dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar oleh Allah dengan satu ganjaran, dengan satu pahala. Nah, kalau qadarullah benar, maka dia dapat dua pahala. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan ya pokoknya masing-masing ahli ijtihad itu ya benar. Benar pada versinya gitu. Dia dianggap benar di sisi Allah. Makanya dia dapat pahala, kalau enggak benar enggak dapat pahala menurut mereka. Tapi itu sebenarnya ada merupakan istilah terminologi dalam apa namanya, dalam menggambarkan ulama tadi. Yang benar yang benar adalah bahwa ulama tadi benar. Sikapnya yang benar, bukan pendapatnya. Ya, pendapatnya bisa jadi salah, tapi sikapnya benar. Itu pendapat pertengahan ya. Pendapat pertengahan yang mengatakan, iya, sikapnya udah benar. Karena dia sudah meneliti dan lain sebagainya, maka dapat pahala dengan kebenaran sikapnya. Meskipun hasil dari upayanya salah. Hasil daripada upayanya salah. Jadi ini yang dimaksudkan kullu mujtahidin musib. Masing-masing di antara mereka benar dengan sikapnya, meskipun bisa jadi hasil daripada sikap mereka itu salah. Nah, ini ada sedikit lebih luas yang ketiga ini. Jadi ulama itu bukan hanya mengatakan hadis itu tidak sahih menurutnya, tapi dia berijtihad ya. Jadi melakukan sebuah proses yang merupakan proses ijtihadi ya. Proses yang panjang yang akhirnya kesimpulannya bahwa menurut mereka hadis ini tidak sahih. Walihada asbat. Dan sebab yang ketiga atau latar belakang yang ketiga ini, latar belakang yang ketiga ini juga ada beberapa corak, ada beberapa corak. Asbab ini saya terjemahkan dengan corak di sini. Minha ayakunal muhaddisu bil hadis ya'taqiduhu ahaduhuma dha'ifan wa ya'taqiduhu al-akhar siqatan. Ya, ayakunal muhaddisu bil hadis ya'taqiduhu ahaduhuma dha'ifan wa ya'taqiduhu al-akhar siqatan. Misalnya perbedaan pendapat orang tentang satu perawi. Sebagian ulama menganggap perawi itu sahih. Sebagian ulama mengatakan perawi itu dhaif. Ya. Ini banyak sekali. Kadang-kadang karena mereka itu berbeda pendapat. Ini Hajjaj ya bin Artah atau Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Muhammad atau Hajjaj bin Artah misalnya. Hanya disebutkan Hajjaj saja. Sehingga sebagian ulama menganggap lemah ya. Karena dia adalah Hajjaj bin Artah, sebagian ulama menganggap sahih karena itu adalah Hajjaj bin Muhammad. Ya, masing-masing bernama Hajjaj. Tapi sebagian ulama meyakini si fulan ini si fulan, sebagian lain mengatakan si fulan, sehingga menurut sebagian ulama itu sahih, menurut sebagian ulama itu dhaif. Ya, itu banyak sekali ya, itu banyak sekali seperti Abu Ishaq Al-Madani ya. Abu Ishaq Al-Madani ini justru kebalikannya. Menurut ulama umumnya itu lemah ya. Karena beliau itu dituduh sebagai Syiah, punya pemahaman Jahmiyah, pokoknya banyak sekali pemahaman-pemahaman sesat dalam pikirannya yang menyebabkan dia enggak layak jadi perawi. Tapi menurut Imam Syafi'i ini bisa diterima. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa diterima? Bukankah dia memiliki pemahaman yang sesat? Ya, tapi Imam Syafi'i meyakini bahwa pemahaman sesat dia itu adalah di wilayah ini dan wilayah ini yang tidak ada kaitannya dengan keabsahan dalam meriwayatkan hadis. Mereka bukan dikenal sebagai orang-orang yang pendusta, sehingga Imam Syafi'i tetap menerima. Ini agak terbalik dengan sebagian contoh tadi ya. Jadi ulama yang lain yang justru menganggap lemah, Imam Syafi'i menganggap sahih. Nah, ini contohnya ya. Wa ma'rifatur rijal ilmun wasi', pengetahuan tentang rijal. Rijal itu jamak dari kata rajul, artinya laki-laki. Tapi yang dimaksud rijal di sini adalah rijalul hadis, para perawi hadis. Ya. Jadi kalau kita sering mendengar kata-kata rijalul hadis, itu para perawi hadis, sanad orang-orang yang memenuhi sanad-sanad hadis sampai kepada Rasulullah itu disebut dengan rijalul hadis. Wa ma'rifatur rijal, mengetahui tentang hal ihwal para perawi hadis itu ilmun wasi, ilmu yang sangat luas, luas sekali, ya. Kadang-kadang para ulama bisa berbeda pendapat tentang satu perawi gitu. Qad yaqulul musibu man ya'taqiduhu dha'fahu, kadang-kadang yang benar yang memberi keyakinan bahwa perawi itu lemah, litila'ihi ala sababin jayh, karena dia mengetahui tentang sebab kenapa perawi ini menjadi lemah. Wa qad yaqul sab ma'al akhar, atau bisa jadi yang benar adalah yang mengatakan dia tidak lemah, lima arifati anna dzalika sabab ghairu jari, karena mereka justru menganggap penyebab itu tidak menyebabkan perawi tersebut tercela, perawi tersebut kehilangan kredibilitas. Nah, ini kan konteksnya beda. Oh, menurut saya enggak bisa diterima karena syifulan begini. Oh, bagi saya bisa diterima. Karena meskipun syifulan begitu, itu bukan cacat yang bisa menodai keabsahan hadisnya. Waqad yakun sa'ab ma'al akhari ma'rifati dzalika sabab ghairu jarih, imma li jinsihi, imma li anna jinsahu ghairu jarih. Bisa jadi memang aib yang dimiliki oleh perawi tadi memang tidak menyebabkan dia itu hilang kredibilitasnya, au li annahu kana lahu fihi udhrun yamna'ul jarh, atau yamna'ul jarh, maaf, yamna'ul jarh, atau mungkin si perawi tadi memiliki udhur sehingga dia bisa dimaafkan kesalahannya tadi. Wa hadza babun wasi', pokoknya ini babnya sangat luas sekali lah, sangat kompleks dan sangat komprehensif. Jadi bisa disebut sebagai komprehensif, bisa complicated, ya. Bisa itu sangat luas, universal, bisa sangat apa luas sekali jangkauannya, bisa juga rumit dan bisa juga ribet. Karena memang persoalan para perawi ini bukan persoalan yang sederhana. Walil ulama birrijal wa ahwalihim fi dzalika min al-ijma' wal ikhtilaf. Di antara para ulama tentang sanad dan kondisi mereka itu ada hal-hal yang disepakati para ulama dan ada yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Mislu ma li ghairihim min sa'iri ahli al-ilm fi ulumihim. Itu juga berlaku dalam ilmu-ilmu yang lain. Ada hal-hal yang disepakati dalam tafsir, ada yang masih kontroversial. Begitu juga dalam persoalan-persoalan fiqih. Ya, itu salah satu di antara ragamnya, ya. Kenapa para ulama berbeda pendapat tentang seorang perawi? Wa minha alla ya'taqida anna al-muhaddits sami'a al-hadits mimman haddatsahu anhu. Bisa jadi perbedaan pendapat itu bentuknya begini. Sebagian ahli hadis meyakini bahwa si fulan belum pernah mendengar hadis itu dari Alan. Mimman haddatsahu anhu. Wa ghairu ya'taqid annahu sami'a, tapi sebagian mengatakan dia pernah mendengar. Li asbabin tudzibu dzalika ma'rufa, dengan berbagai macam alasan yang sudah dikenal di kalangan para ulama hadis. Contohnya Taus, apakah Taus itu benar-benar pernah meriwayatkan hadis dari Aisyah atau enggak? Atau belum pernah berjumpa sama sekali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini banyak diperdebatkan oleh para ulama, ya. Jadi orang-orang seperti Taus ini banyak gitu loh di kalangan para ulama ahli hadis, yang diperdebatkan oleh para ulama apakah dia memang betul-betul pernah mendengar dari Aisyah, minimal memang pernah apa namanya berinteraksi dalam kehidupan nyata dengan Aisyah, atau keduanya tidak pernah bertemu dalam satu zaman gitu. Nah, ini juga nanti akan terjadi perbedaan pendapat ketika mereka berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran dan kematian. Oh, di masa hidup Taus, Aisyah radhiyallahu anha sudah wafat misalnya. Sebagian mengatakan oh enggak, ya. Mereka pernah hidup sezaman meskipun tidak terlalu lama, hanya beberapa tahun saja. Ya. Jadi itu yang menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan mereka. Wa minha ay yakuna lil muhaddisi halan, atau karena perawi hadis itu punya dua kondisi. Halu istiqamah, kondisi saat dia masih istiqamah. Misalnya perawi hadis yang saya sebutkan tadi biasa mencatat hadisnya dan catatannya luar biasa. Nah, sehingga bahkan bisa lebih dipercaya daripada seorang ahli hafalan karena catatannya itu rapi dan detail. Tapi suatu saat misalnya di akhir-akhir hidupnya kitab-kitabnya terbakar atau hilang atau dicuri misalnya atau dirampok dan lain sebagainya, sehingga dia tidak lagi bisa meriwayatkan hadis secara sahih karena banyak perawi-perawi yang dia tidak hafal. Nah, maka kondisi istiqomah yang pertama, yang kedua kondisi ittirab. Ya, maka perawi ini disebut dengan perawi yang mukhtalit, yang bercampur. Mithlu ayyakhtalit, seorang perawi yang mukhtalit, au tahtaliqa kutubuh, atau terbakar buku-bukunya, fama haddatsa bihi fi halil istiqamah sahih. Ketika hadis itu diriwayatkan saat buku-bukunya belum terbakar, belum hilang, belum dicuri, belum dirampok, maka hadisnya sahih. Wa ma haddatsa bihi fi halil ittirab dhaif. Kalau hadis itu diriwayatkan setelah buku-bukunya itu hilang, maka para ulama mengategorikan hadisnya dhaif, lemah. Fala yudra dzalikal hadis min ayyi naw'in. Sementara para ulama belum bersepakat hadis itu masuk bagian yang mana ini. Ya. Faqad 'alima ghairuhu annahu mimma haddatsa bihi fi halil istiqamah. Sementara sebagian ulama yakin, saya yakin-yakinnya bahwa hadis itu diriwayatkan oleh si fulan sebelum hafalannya kacau. Jadi ini yang jadi hal perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Kita jangan menganggap persoalan ini menjadi persoalan yang terlalu serius sehingga kita menganggap atau berpandangan buruk terhadap sebagian ulama, karena berbagai kemungkinan itu bisa terjadi. Ya, saya sering mengatakan sebagian di antara kita menganggap aneh gitu. Ada orang yang bisa fanatik terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada orang yang fanatik terhadap Imam Ahmad. Ada orang yang fanatik terhadap Abu Hanifah. Tetapi tanpa sadar gitu, sebagian di antara kita yang merasa aneh itu justru fanatik terhadap orang-orang yang hidup di zaman sekarang, yang bukan di masa keemasan Islam. Iya, orang-orang yang ada di zaman sekarang ada para ulama al-mu'tabarin, para ulama yang kredibel di bidangnya. Mereka menganggap salah orang yang fanatik terhadap mazhab tertentu, tapi mereka juga fanatik terhadap pendapat ulama-ulama tertentu. Ya, seolah-olah tanpa pendapat si fulan persoalan kayaknya belum kelar nih. Ya. Nah, ada pendapat di kalangan talabatul ilmi, saya kalau belum mendengar pendapat ulama fulan belum marem, ya, belum puas saya. Ya, saya harus mendengar pendapatnya bagaimana baru saya akan puas. Nah, hal-hal yang semacam ini itu aneh gitu. Kita menyalahkan orang dengan bagaimana mereka itu fanatik, sementara kita juga berfanatik dengan cara yang berbeda gitulah. Nah, yang bahkan lebih tidak pantas dibandingkan mereka. Nah, saya ingin menjelaskan begini. Ya, fanatik begitu tidak dibenarkan. Oke, kita terima semua. Dan para ulama ahlul mazhab juga mengatakan itu, kok. Sama. Ya, pendapat kita dalam hal itu sama. Karena seluruh ahlul mazhab mengatakan demikian. Tetapi hal yang mungkin luput dari kita, gitu. Kita tidak hidup di zaman para ulama itu. Ya. Kita bisa ngomong gini gak hidup di zaman itu? Kita baru melihat ada orang hebat sedikit saja, kalau ngomong kebenaran, hebat, kita udah fanatik habis-habisan, seolah-olah dia nggak mungkin salah, ya. Padahal ulama juga bukan mungkin, ya. Apalagi ahli ijtihad. Tapi kita sudah berfanatik kepadanya seolah-olah dia nggak pernah salah, ya. Apalagi kalau kita hidup di zaman Imam Syafi'i, gitu, dengan segala kelebihan beliau, pernahkah kita mendengar orang yang hafalannya itu luar biasa seperti Al-Imam Syafi'i, sehingga beliau kalau membaca kitab itu hati-hati. Yang enggak mau beliau baca itu beliau tutupin. Beliau khawatir ikut terhafal. Ya. Jadi kalau lewat di pasar pun beliau kadang-kadang menutup telinga karena takut menghafal ucapan orang-orang yang ada di pasar tersebut. Yang setiap beliau menghafal satu tulisan di satu tempat, tulisan itu langsung dibuang. Karena hafalan itu sudah langsung melekat di dalam otak beliau. Ya. Kita belum pernah melihat kan orang kayak gitu di hadapan kita. Dengan keulamaannya, dengan ibadahnya dan sebagainya. Jadi kita nggak pernah bisa merasakan bagaimana murid-murid beliau kok sampai begitu fanatik kepada beliau. Saya katakan fanatiknya nggak benar-benar. Imam Syafi'i sendiri menyalahkan ke fanatik tadi. Tapi kita seharusnya memaklumi hal itu terjadi. Nah, sedangkan dalam kasus lain yang tidak seperti mereka saja, banyak di antara kita berfanatik kok. Gitu. Sama guru yang belum jelas keulamaannya tadi kita bisa berfanatik. Bahkan kadang-kadang kita tahu salah, salah pun kita masih juga berfanatik. Ya. Bagaimana kalau kita dihadapkan orang seperti Abu Hanifah yang kecerdasannya sangat luar biasa. Lalu kita dengan gampangan mengatakan bahwa Abu Hanifah itu qalilul bid'ah, ya, sedikit perbekalannya di dalam ilmu hadis. Yang bisa ngomong kayak gitu tuh ulama yang kapasitas hadisnya itu gak ada enggak karu-karuan gitu loh. Orang seperti kita enggak bisa berbicara seperti itu. Beliau bukan qalilul bid'ah dalam hadis, sama sekali enggak gitu. Beliau justru orang yang sangat-sangat cerdas sekali, tapi beliau memanfaatkan pengetahuan yang sampai kepada beliau pada masa itu, yang terkumpul di sisi kanan dan kiri beliau pada saat itu, ya, yang kemudian beliau memahaminya dengan tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa sekali. Nah, lalu kemudian itu tidak bisa dibandingkan dengan zaman di mana hadis-hadis sudah banyak terkumpul secara jauh lebih banyak dibandingkan dengan Abu Hanifah, ya. Jadi tidak bisa kita memandang ulama dengan konteks yang terjadi seperti itu, ya. Allah alam bisawab. Kemudian selanjutnya, wa minha ayakun al hadis qad nasiya, ayakun al muhaddis qad nasiya. Bisa jadi yang meriwayatkan hadis tersebut lupa zalikal hadis. Falam yadhkurhu, dia enggak ingat pada saat kemudian. Au ankara ayakun haddatsa bihi, atau dia bahkan mengingkari, enggak percaya kalau dia pernah menyampaikan hadis itu. Fa ya'taqidu anna hadha illatun tujibu tarkal hadis. Beliau menganggap bahwa itu sebuah celah, beliau tidak beralasan untuk tidak mengamalkan hadis tersebut. Wa yara ghayruhu anna hadha mimma yasihul istidlal bihi wal mas'alah ma'rufah, ya. Sebagian mengatakan ini sahih istidlalnya. Ini yang terjadi di sebagian ulama gitu. Ada ulama yang meriwayatkan satu hadis yang kemudian dia lupa, lalu muridnya mengamalkan konsekuensi hadis tersebut yang tidak diamalkan oleh ulama tadi. Seperti yang terjadi pada Umar bin Al-Khattab dalam babul isti'adzan. Beliau lupa hadis tersebut. Dalam sebagian riwayat dikatakan beliau memang lupa. Pernah mendengar, tapi kemudian beliau lupa. Ketika ada orang ngamalkan, beliau kaget. Gitulah. Nah, ini kalau terjadi di zaman mazhab, itu kan nanti Umar punya mazhab sendiri. Ya, cuman pada waktu itu alhamdulillah terselesaikan ketika Umar akhirnya menyadari. Nah, bahwa beliau memang ternyata pernah menghafal hadis tersebut, tahu hadis tersebut, tapi kemudian lupa. Ya, jadi sahabat muslim dan muslimah, tapi tidak setiap kasus akan selesai seperti itu. Gitu. Bisa saja berakhir dengan si ulama tadi tetap berkeyakinan dia tidak pernah menyampaikan hadis tadi. Wa minha anna katsiran minal hijaziyyin yarawna annahu la yuhtajju bi hadis Iraq aw Syami. Ini persoalannya agak spesifik sedikit, ya. Dan mungkin enggak terjadi di masa sekarang, atau terjadi tapi dalam konteks yang beda. Anna katsiran minal hijaziyyin, dulu banyak orang-orang Hijaz, ya, di Irak, ya. Yarawna, berpandangan annahu la yuhtaj. Bahwasanya tidak bisa kita berhujjah dengan hadis Iraqi, ya. Hijaz Iraqi. Tidak bisa menggunakan hadis orang Irak atau hadis orang Syam. Ini Syam, Irak, Hijaz, ini agak rumit kalau kita definisikan dengan konteks geografi, ya, geografi yang ada pada zaman sekarang ini, ya. Karena Syam itu meliputi Syria dan bagian-bagian yang ada di sekitarnya. Apakah seluruh negara yang masuk dalam Syria sekarang ini, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas sebagian di antara yang di luar Syria sekarang ini masuk dalam Syam. Sehingga Syam itu bagian mana saja. Dulu ada yang masuk di luar bagian Irak, sekarang masuk dalam bagian Irak. Jadi ini berbeda-beda, ya, pandangan ulama. Tapi yang mau kita ambil di sini gini. Dulu ada pandangan bahwa sebagian orang-orang Hijaz itu enggak mau ngambil hadis dari orang Irak, dari orang Syam. In lam yakun lahu aslun bil Hijaz, selama hadis ini tidak punya makna yang sama dari hadis yang diriwayatkan oleh orang Hijaz. Hatta qala qailuhum nazzalu ahadits ahli al-Iraq manzilata ahadits ahli al-kitab. Mereka itu bahkan memandang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlul Iraq, orang-orang Iraq itu seperti hadis-hadis ahlul kitab. Ya. Kita kalau memandang riwayat-riwayat ahlul kitab itu kan enggak boleh dipercaya dan enggak boleh didustakan, ya. Kita boleh ceritakan, boleh sampaikan, tapi jangan langsung dipercaya, jangan didustakan. Nah, tapi kalau ada bagian yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tolak. Kalau bersesuaian dengan Quran dan Sunnah, terima. Yang kita masih ragu-ragu, ya sudah, enggak usah percaya dan enggak usah tinggalkan. Gitulah mereka memperlakukan hadis-hadis ahli Irak gitu. Nah, ini lebih rumit lagi kalau kita sudah sampai ke sini, ya. Karena nanti kita akan dapatkan ulama-ulama Hijaz itu akhirnya enggak menggunakan hadis-hadis ahli Irak karena sentimen tadi, ya. Wala tusaddiquhum wala tukadzibuhum, sikap mereka terhadap hadis-hadis ahli Irak itu, para penduduk Irak itu, jangan dipercaya dan jangan diterima, itu saja. Waqila li akhar Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqanah an Abdullah bin Mas'ud hujja qala in lam yakun lahu aslun bil hijaz wala. Ada orang yang ditanya misalnya pada saat itu, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Sufyan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud ini, apakah apa mata rantai sanad ini bisa dijadikan alasan hujjah dalam satu hadis? Qala in lam yakun lahu aslun bil Hijaz, kalau enggak ada asal hadis dari Hijaz, enggak, kata mereka. Jadi mereka enggak peduli lagi siapa perawinya, asal enggak ada dasarnya dari ahli Hijaz, mereka enggak terima. Wa hadza li'taqadihim an ahli al-Hijaz dabatu sunnah. Tapi tentunya mereka punya alasan. Bagi mereka, ahli al-Hijaz itu sudah mengumpulkan semua sunnah. Falam yashudza anhum minha syai', enggak ada satu pun yang tertinggal, kata mereka. Wa an hadis al-Iraqiyyin qad waqa'a fiha iftirad, sementara hadis-hadis para penduduk Irak itu ada yang kacau au jawat tawakuf, sehingga kita tidak bisa bersikap terhadap hadis tersebut. Wa ba'd al-Iraqiyyin, sebaliknya sebagian orang Irak mengatakan yara annahu la yahtaj bi hadis asy-Syamiyyin, enggak bisa kita berhujjah dengan hadis orang-orang Syam. Wa in kana aktsara an-nas ala tarqit tad'if bi hadza, ya kebanyakan ulama enggak setuju dengan pelemahan itu. Famata kana al-isnadu jayyidan, pokoknya selama sanad hadis itu sahih, bagus, kana al-hadis hujjah, hadis bisa dijadikan hujjah. Sawa'un kana al-hadis hijaziyan, baik hadis itu berasal dari Hijaz, Iraqiyan, dari Irak, Syamiyan atau dari Syam, atau ghairu dzalik, atau dari manapun juga. Waqad sannafa Abu Dawud As-Sattani, Abu Dawud As-Sattani rahimahullah menulis sebuah kitab fi mafaridi ahli al-amsar, riwayat-riwayat spesifik dari sebagian orang di daerah-daerah tertentu, minas sunan, ya, dari hadis-hadis Nabi. Bayyana makhtassa bihi ahlu kulli masrin minal amsar, lalu beliau menjelaskan masing-masing kelebihan dan keunikan dari hadis-hadis masing-masing daerah dibandingkan daerah yang lain. Allati la tujadu musnadatan inda ghairihim, kadang-kadang ada hadis yang diriwayatkan secara bersambung kepada Nabi dalam satu daerah, tapi di daerah lain enggak ada yang bersambung, gitu loh. Begitu juga sebaliknya. Misal Madinah, seperti riwayat ahli Madinah, wa Makkah, wa Taif, Dimasyak, Damaskus, Himas, ya, Kufah, Basrah, dan lain sebagainya. Ila asbabin ukhra ghairu hadhihi, dan banyak lagi sebab-sebab yang lainnya. Intinya, ya, sebab yang ketiga ini, ulama yang melakukan penelitian ijtihad dalam hadis yang kemudian kesimpulannya hadis ini enggak bisa dipakai. Ya, hadis ini enggak bisa dipakai dengan berbagai macam sebab. Yang bisa jadi sebab-sebab itu benar dan mereka mendapatkan dua pahala, atau sebab-sebab itu salah sehingga mereka mendapatkan satu pahala. Ya, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya dalam pertemuan kali ini. Ya, intinya kita sebenarnya ingin mengembalikan wacana, ya, penghormatan, pemuliaan. Soal pernik-pernik persoalannya yang menyentuh sebagian masalah-masalah fikih tadi, masalah-masalah hadis tadi, ya enggak, kalau sebagian di antara kita mungkin agak bingung mencernanya, enggak jadi masalah, ya, enggak jadi masalah. Bagian yang bisa dipahami silakan dipahami, enggak jadi masalah. Bagian yang masih belum bisa dipahami nanti bisa dikaji lebih lanjut lagi di tahap-tahap yang lain, ya. Tapi intinya tujuan kita bukan bab per bab yang terbahas di sini, ya. Tujuan daripada kita adalah memiliki wawasan yang kuat bahwa para ulama itu mereka punya hujah-hujah yang luar biasa dalam mempertahankan pendapat mereka. Bisa jadi pendapat mereka itu tidak bersesuaian dengan pendapat ulama lain yang kita ambil. Bukan pendapat kita, ya, tapi pendapat ulama lain yang kita ambil. Nah, tetapi jangan langsung berkeyakinan bahwa pendapat ulama-ulama tadi pun pasti salah. Dan pendapat-pendapat ulama yang kita ambil itulah yang paling benar. Tidak. Tapi kita berkonsekuensi dengan apa yang kita tahu. Sama dengan ulama yang menganggap hadis itu dhaif, ya dia mengamalkannya. Ya, dia sudah benar dapat satu pahala. Ya, meskipun pendapatnya itu salah, tapi yang berpendapat hadis sahih harus mengamalkan. Kalau dia benar dapat dua pahala, kalau salah juga dapat dua pahala. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.